Mas, foto yang ini mau ditaruh di mana? Di ruang tamu aja. Punya satu permainan yang terakhir ngabisin ini dia yang kalah dan dia yang harus mikir pulang ya, gitu doang, gak mau takut. Let's go, siap? 1, 2, 3. Sejak pertama kita menjalin kisah cinta, ada yang bisa merubah kisah kita. Ternyata aku salah, iman yang berbicara. Tolong aku Tuhan, mengapa semuanya terjadi? Tolong tanyakan pada Tuhan, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Bila memang cinta ini salah, mengapa kita yang harus terjatuh terlalu dalam? Nah, cari pasangan itu yang bisa doa sama-sama. Iya, Bu. Tapi aku udah cukup dewasa. Aku tahu apa yang terbaik buat aku, Bu. Kamu kenapa gak ngasih tahu aku dari dulu? Kamu tahu, aku akan selalu milih kamu. Cincin ini, aku terima karena aku sayang. Ternyata beta salah. Lepaskan di ruang tamu, biar semua orang melihat kalau aku yang pantas buat.